Sesungguhnya ilmu ini adalah agama itu sendiri. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu tersebut. Oleh karena itu, bagaimana kriteria seorang ustaz dengan lembaga pendidikan yang berjalan di atas manhaj salaf? Apa yang ditanyakan? Kriteria seorang ustaz? Ya, ini yang dimaksud oleh Ibnu Sirin rahimahullah dengan kalimatnya, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Itu tidak sesederhana apa yang kita pahami secara letterlek. Jadi kita harus tahu siapa guru kita. Belajarnya dari mana? Ilmunya seberapa, manhajnya, prinsip-prinsipnya, usulnya. Enam. Tetapi masya Allah disyarah oleh Syekh Ahmad Bazmul hampir segini tebalnya. Satu kalimat tadi. Dibahas sampai sekian dengan judul syarah ucapan Ibnu Sirin. Inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Paling tidak sebagai kesimpulan dari apa yang diungkap dalam kalimat tersebut adalah bahwa kita harus belajar dari para ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menimba ilmu dari Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Jangan dari ahlul bid'ah, jangan dari ahlul dalal, jangan dari ahlul ahwa, jangan dari mereka-mereka yang merupakan para kadzabun, para pendusta. Jangan pula dari wartawan, jangan dari koran, jangan dari internet. Kenapa Ustaz jangan dari internet? Karena banyak nama samaran. Namanya ini padahal bukan itu, namanya itu. Maka apa kira-kira dalam ilmu hadis? Majhul. Majhul semua. Ini siapa, ini siapa, ini siapa. Kecuali kalau situs-situs yang memang resmi, dengan ustaz-ustaz yang resmi pula, namanya tercangkum lengkap. Selesai. Seperti situsnya Syekh Rabi ada, atau situsnya para ulama seperti Sahabnet, masya Allah ada. Nah, juga di tempat kita ada Syariah, nah, dan lain-lainnya. Kalau diterangkan secara detail, kasihan yang lain nggak dapat waktunya. Barakallahu fikum.